Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita sampai ayat 53 dari surah Al-Kahfi. Gua. Seakan-akan walaupun ada cerita tentang Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua, sebenarnya menceritakan bagaimana kebangkitan itu ada karena Allah dapat membangkitkan pemuda Kahfi yang tidur selama 300 tahun lebih. Atau juga boleh jadi Kahfi sebagai gambaran dari tempat kegelapan di saat manusia menjadikan dunia ini sebagai tumpuan dan harapan. Dia gelap, dia tersesat, karena gua yang tertutup itu membuat dia tidak bisa melihat secercah harapan dan sinar yang membahagiakan. Ayat 53 dari surah Al-Kahfi ini menggambarkan cuplikan kedua dari peristiwa yang terjadi di akhirat. Peristiwa yang gelap bagaikan gua. Mudah-mudahan kita dapat terhindar dari kegelapan gua, dari kegelapan dunia, menuju kebahagiaan dan keterangannya. Waro'al mujrimunan naro fazonnu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila ayat-ayat sebelumnya menggambarkan bagaimana di padang mahsyar kita berbaris panjang, kemudian mendapatkan kitab, kemudian di dalam surat yang lain kita menemukan adanya timbangan, maka pada hari ini seakan-akan kita berada di syurot, di mana orang-orang yang berdosa dari umat Islam atau kafir, yang kafir langsung masuk ke dalam neraka, adapun umat Islam semuanya berada di jalan di atas api neraka itu. Apa tujuannya Allah harus memproses umat Islam harus melalui beberapa tahapan sebelum masuk ke dalam surga? Tujuannya agar setiap proses yang dilalui penuh dengan kebahagiaan. Orang yang telah mempersiapkan ujian jauh-jauh hari, maka ujian soal yang diberikan oleh dosen atau oleh guru bukanlah suatu momok yang perlu ditakuti, tapi adalah sarana yang membahagiakan. Dia dengan senang menerima lembaran soal dan lembaran kertas untuk mengisi jawaban, karena dia bisa menjawabnya, karena tergambar di hadapannya prestasi gemilang, beasiswa yang luar biasa, masa depan yang terbuka lebar. Maka dia senyum menghadapi ujian tersebut. Begitulah umat Islam yang berada di atas jembatan, yang telah beramal soleh, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melihat sirat atau jembatan yang di bawahnya neraka sebagai suatu kesyukuran, suatu nikmat yang sungguh luar biasa. Karena terhindar dari neraka adalah suatu nikmat, dan masuk surga adalah nikmat berikutnya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Namun mukmin yang asyik dan kemaksiatannya begitu banyak, maka jembatan ini adalah taruhan. Apakah aku selamat berada di atas jembatan ini, atau aku akan tergelincir jatuh ke dalamnya? Fazonnu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Sementara tidak ada jalan alternatif untuk keluar dari jembatan itu. Untuk lebih jelasnya masalah jembatan ini, Sirat ini di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Memang masa sekarang ini kalau orang menafsirkan tentang as-sirat atau titian itu, maka banyaklah kita melihat adegan-adegan sirkus pada saat sekarang ini. Mereka itu bisa berjalan di atas tali. Mereka mampu dengan sangat lihainya, mereka berhasil menyeberangi tali dan itu. Bukan itu yang dimaksud pada titian siratal mustaqim. Kita tidak perlu latihan pada hal itu. Yang perlu kita latih bagaimana kita dapat menjaga agama kita, bagaimana kita dapat menjaga ketauhidan kita, bagaimana kita dapat menjaga dari kekhilafan itu, menjadikan lebih jauh kita dalam arti kata meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap musibah ataupun bencana yang kita hadapi. Maka itulah hal yang sangat terpenting di dalam hidup ini. Agar apa? Agar kita tak terlalu memikirkan bagaimana siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Bahkan dikatakan titian itu benangnya seperti benang rambut yang tidak kelihatan. Itu adalah gaya bahasa kita saja, tidak perlu kita memikirkan hal itu. Yang perlu kita pikirkan kata Allah, beribadahlah kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat dosa. Karena pada surat Al-Kahfi ayat ke-53 ini, mereka itu menduga, apa yang mereka menduga dalam arti kata meyakini, bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Annahum waqi'uha, itu keyakinan mereka akan jatuh ke dalamnya. Maksudnya apa dalam ke dalamnya itu? Yaitu maubiqo, yang disebutkan dalam pertemuan kita telah lalu. Apa itu maubiqo? Adalah naru jahannam, tempat yang paling buruk. Bi'salidzalimina adalah tempat yang paling buruk untuk orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan di situ bi'salidzalimina badala, tidak ada gantinya. Tidak akan bisa lari dari neraka tersebut apabila sudah jatuh di dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Masrifa ini artinya pelindung. Yang dulunya mereka berlindung kepada sekutu-sekutu mereka, tidak ada semua didapatkan pada hari kiamat kelak itu. Tidak ada yang mereka dapatkan. Mau jauh dari api neraka, walam yajidu anha, mereka tak pernah mendapatkan tempat untuk berlindung tersebut. Karena apa? Karena mereka akan dikirim ke neraka, yaitu dengan membahasakan alam yajidu anha masrifa, dalam arti kata mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dan tidak akan pernah berpaling dari tempat kebinasaan itu, yaitu api neraka, naru jahannam. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan dan menyakitkan sekali. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Bahkan ada situasi orang di hari kiamat, yaitu ya Allah, kalau seandainya kembali kami, kami tidak akan mengikuti perbuatan setan, maka kembalikanlah kami di dunia, katanya, meminta kepada Allah. Pada hari kiamat kelak nanti, kita tidak akan pernah kembali ke dunia. Kenapa? Karena sudah datang waktu hisab, yaitu perhitungan, hisab apa yang sudah kita kerjakan. Yaitu dengan kita mengerjakan itu, kita akan mendapatkan firman rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Maka diartikan di sini fadhannu annahum waqi'uha, pada hari kiamat kelak nanti, orang-orang yang tidak pernah mengindahkan perintah Allah, mereka itu sangat yakin hati mereka itu. Apa keyakinan mereka? Masuklah aku ke neraka itu. Masuklah aku ke api neraka itu. Sama Allah buktikan ketika di dunia, orang-orang yang sangat kuasa di muka bumi ini, bahkan Fir'aun sangat kuasanya, tak pernah mau mengakui apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi ketika mau mati di Laut Merah sana, Fir'aun ini baru mengakui. Apa yang diakuinya? Ini Rabbi amantu bi Rabbi Harun wa Musa. baru mereka mempercaya aku percaya beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi itu adalah hal yang sia-sia. Maka kita di dunia ini jangan sampai kita melakukan hal yang sia-sia. Gitu Ustaz Zainal Arifin. Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 53 dari surat Al-Kahfi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa titian menuju surga adalah proses membahagiakan bagi mukmin yang taat. Yang kedua, titian menuju surga adalah proses yang menyengsarakan bagi mukmin pendosa, apalagi bagi kafir yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menempuh titi menuju surga ini dalam hitungan detik. Bagi orang yang menyedekahkan sepeda motor akan mendapatkan fasilitas 700 kali lipat sehingga dia memiliki jet mungkin untuk menyeberangi titian itu dengan begitu cepatnya. Bagi orang yang bersedekah mobil misalnya di dunia ini lillahi ta'ala, mungkin dia memiliki kendaraan supersonik untuk dapat meniti siratal itu dalam hitungan detik. Bahkan ada sebagian manusia yang tidak menempuh titik itu karena amalnya yang begitu luar biasa. Minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, benar kata Ustaz Fajrul, proses titian menuju surga adalah proses meningkatkan amal ibadah kita. Semakin banyak sedekah kendaraan yang kita lakukan, semakin cepat juga proses perjalanan yang kita lalui menuju surga Jannatul Na'im. Semakin sedikit bantuan, pertolongan yang kita berikan, semakin minim amal ibadah yang kita lakukan, semakin menderita dan tersiksa seseorang melewati sirat titian tersebut. Pilihan ada di hadapan kita, mau hidup susah atau hidup dalam keadaan senang di dunia dan di akhirat. Pilih yang membahagiakan, itu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.